Bila hari-hari makin terpencil, ku bersandar pada kesunyian. Hanyut bersama malam yang mengalir, sebentuk harapan yang membeku. Seperti dinding tak punya daun jendela, seperti kapal berlayar yang tak pernah bertemu daratan. Memandang malam membawa sunyi yang telah jadi sahabatku. Purnama seakan dibelai awan bersama malam yang mengalir. Coba mengusap wajahmu yang lembut, meski hanya dalam mimpi, hanya di dalam mimpi. Ulurkan tanganmu, biarkan ku peluk senyummu yang panjang. Jangan.